Baik, saya jazakallah khair atas jawaban dan penjelasan. Sebagai kesimpulan, silakan Ustaz. Hendaklah kaum muslimin dan kaum muslimat dalam ibadah ini, ibadah zakat ini sebuah ibadah yang mewajibkannya Allah yang ada pada harta anda. Maka jangan katakan, oh ini harta milik saya mulakan seenaknya, semua mau saya kepada siapa yang saya inginkan, dengan cara yang saya inginkan. Jangan. Ini ibadah, ini diwajibkan oleh Allah pada harta anda. Bagaimana anda tidak sah solat semau anda, begitu juga anda tidak sah melakukan zakat semau anda. Kembalilah kepada kalamullah dan sunnah Rasulullah SAW dan bertanyalah kepada ahli ilmu. Allah merintahkan, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'alamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui, agar ibadah anda sesuai dan diterima sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan agar diterima oleh Allah Jalla fi'ula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.